Bismillah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala at-taqsimu tsalits lil fi'il. Pembagian ketiga untuk fi'il. Pembagian ketiga untuk fi'il bihasabi at-tajarrudi wa ziyadah. Dilihat dari tajarrud kosongnya, maksudnya kosong dari tambahan, wa ziyadah dan tambahannya. Dilihat dari kosongnya dan ada tambahannya. Wataksimu kullin yang kosimu, wataksimu kullin dan pembagian seluruhnya. Yang kosimul fi'il ila mujarrad wa mazid. Fi'il terbagi menjadi mujarrad dan mazid. Ini bab yang paling panjang ya, sebagaimana di buku sorof sebelumnya juga. Ya, kalau sudah dibahas terkait dengan mujarrad dan mazid pasti banyak. Paham kan? Yang kosimul fi'il ila mujarrad wa mazid. Fi'il terbagi ke mujarrad dan mazid. Apa itu mujarrad? Apa itu mazid? Fal mujarradu makanat jami'u hurufi asliyah. Mujarrad adalah apa yang seluruh hurufnya adalah asli. Jadi kalau seluruhnya adalah huruf asli dalam bangunannya, maka namanya fi'il mujarrad. La yaskutu harfun minha fi tasarifil kalimah bighairi illah. Masya Allah. Kata belum. La yaskutu. Cirinya ini kalau asli. Cirinya kalau asli. La yaskutu. Tidak hilang. Harpun minna. Satu huruf pun darinya. Fi tasoribil kalimah. Dalam pecahan kata. Bigoiri illa. Tanpa sebab. Paham gini? Kalau dia tidak hilang. Kecuali ada sebabnya. Sudah asli ini. Tapi kalau hilang walaupun tidak ada sebab, oh, bukan asli. Dipahami ini? Misalnya, kola, ini alif asli atau bukan? Maka kita lihat di tasrifnya. Kalau dia hilang karena ada sebab, ya sudah, itu asli itu. Kalau hilang karena adanya apa? Sebab. Jelas ini? Hilang ada apa? Sebab. Sudah asli. Jadi, kola tiba-tiba menjadi apa? Bersama dengan ta, tu, misalnya, kul tu. Kenapa hilang? Ketemu dua sukun. Ketemu apa? Dua sukun. Berarti hilang karena adanya apa? Sebab. Dipahami ini? Tapi kalau dia hilang tanpa ada sebab apa-apa, sudah itu tambahan. Misalnya, akroma. Akroma. Apa fi'il mudhari-nya? Akroma. Yukrimu. Kenapa dia hilang? Kan begitu. Tidak ada sebabnya. Tiba-tiba hilang. Paham kan? Dipahami ini? Kalau begitu, kalau dia hilang tanpa sebab, maka dia apa? Maka dia apa? Tambahan. Jelas ini? Paham ciri-cirinya ini? Masya Allah, ini sudah bagus seperti itu. Jadi, fi'il mujarrad adalah apa yang seluruh hurufnya asli ya. Cirinya, tidak hilang satu huruf pun darinya dalam tasrif kata tanpa sebab. Dia itu kalau hilang harus ada sebabnya. Itu menunjukkan dia adalah apa? Asli. Jelas ya? Alhamdulillah. Wal mazid. Sementara mazid. Mazida. Fihi harfun. Au aksar. Apa yang ditambah? Fihi padanya. Harfun satu huruf. Au aksar. Atau lebih. Apa yang ditambah padanya? Satu huruf atau lebih. Ala hurufil asliyah. Di atas hurufnya yang asli. Di atas hurufnya yang asli. Ada tambahannya. Ya? Ada tambahannya. Sekarang lagi mulai dirinci. Fal mujarrad kisman. Fi'il mujarrad ada dua. Yang bangunannya semuanya adalah asli. Itu ada dua. Tulasi warubai. Ada mujarrad tulasi. Yang kita kenal dengan sulasi mujarrad. Ada rubai, maksudnya ada mujarrad rubai. Yang kita kenal juga rubai mujarrad. Paham gak ini? Ini dua. Wal mazid kisman. Sementara fi'il mazid juga terbagi dua. Karena tadi asli ada dua. Ada asli tiga, ada asli empat. Berarti mazid juga ada dua. Ada mazid sulasi. Wa mazid rubai. Dipahami ini? Wa ammat thulatsil mujarrad, mulai dirinci lebih dalam lagi. Wa amma thulatsil mujarrad, adapun tiga asli, falahu bi itibari madihi faqat thalathatu abwab, maka kalau dilihat dari madinya saja ada tiga bab. Paham ini? Tiga asli, kalau kita lihat fi'il madinya saja maka ada tiga bab. Ada tiga bab. Ya? Apa, kenapa itu bisa begitu? Belum kasih alasannya. Alasan ini yang perlu kita garis bawahi, karena ini ilmunya. Kenapa cuma tiga? Nih ya. Kata beliau, li'annahu da'iman maftuhul fa', karena dia selalu di fathah fa'nya. Ya? Yang tiga huruf itu. Kapan dia tiga huruf? Fa'nya selalu di fathah. Wa ainu, sementara ainnya, sementara ainnya, imma antakuna maftuhatan, kadang dia fathah, au maksurotan atau di kasroh, au matmumatan atau di dhammah. Berarti berapa semuanya? Kalau fa'nya selalu di fathah, fa'nya selalu di fathah, sementara ainnya bisa cuman fathah, dhamma, kasro, berarti semuanya berapa? Tiga. Berbeda kalau isim. Kalau isim semuanya 12. Masalahnya kenapa? Karena fa-nya bisa dhamma, fathah, kasro. Fa-nya, ainnya setiap dari yang dhamma bisa 4. Kalau fa-nya di dhamma, ainnya bisa sukun, fathah, dhamma, kasro. 4. Sudah berapa itu? 4 ini. Kalau fa-nya di fathah, ainya juga bisa 3, bisa 4, bisa dhamma, fathah, kasro, sukun. Sudah berapa itu? 8. Kan begitu? Kalau fa-nya di kasro, maka ainya juga bisa 4 lagi. Fathah, dhamma, kasro, sukun. Semuanya berapa itu? 4 kali 3 berapa? Hah? 12. Itu isim. Dipahami? Kalau fi'il, dilihat dari fi'il mudhari 3 huruf, maka cuma 3. Kenapa bisa 3? Karena fa-nya pasti fathah saja, tidak bisa yang lain. Paham alasannya? Sementara ainnya bisa berapa harokat? Bisa berapa harokat? 3. Cuma bisa di fathah, dhamma, kasro, tidak bisa sukun. Paham? Jelas ini kenapa begitu? Jelas ini? Jelas gak ini? Jelas mubar, betul. Yakin antum? Hah? Ahmad? Jelas Ahmad. Siapa yang belum jelas? Angkat tangan. Hah? Rehan? Kenapa cuma 3? Kalau jelas, kenapa cuma 3? Katanya jelas. Hah? Ini jelas terpaksa ini. Nggak enak itu jelas terpaksa. Sama dengan mangga kalau masak terpaksa. Kecut. Rehan? Nggak jelas? Hah? Nggak jelas? Alhamdulillah. Jangan pura-pura. Saya tahu itu mukanya. Mukanya orang pura-pura jelas. Nah, jadi dia cuma 3 karena fa-nya hanya bisa diharokati dengan fathah. Paham gak ini? Hanya fa. Paham gak ini? Ainnya, sementara ainnya bisa 3, bisa di dhamma, bisa di fathah, bisa di kasro. Dipahami ini? Berarti fa'al, fa'ul, fa'il. Paham gak? Kenapa cuma 3? Hah? Karena fa-nya? Hah? Apa? Hanya bisa difatah terus. Sementara ainnya bisa diharokati dengan? Hah? Fathah. Fathah, dhamma, kasroh. Lumayan, alhamdulillah. Itulah alasan kenapa cuma tiga. Paham gak ini? Ini antum bisa nukil ketika ngajar di yang lain. Kan begitu. Ilmu kan terkumpul semuanya nanti. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, nah contoh nasoro doroba fataha wana, ini nasoro doroba fataha, gak usah diurus itu, biar jatuh ini seng, santai saja, gak usah kaget, paham gak ini? Iya, mau robo ini masjid, santai saja. Iya. Nah contoh nasoro doroba fataha, ini contoh untuk apa ini? Untuk yang di fataha ainnya. Tapi kenapa tiga, tidak satu saja? Kenapa dibawakan tiga, tidak satu saja? Kan semuanya sama fataha. Paham pertanyaannya? Karena mudorinya beda-beda. Kalau nasoro untuk yang suruh, kalau doroba untuk yadribu, kalau fataha untuk yang yaftahu. Itu menunjukkan nanti kalau dia fa'ala bisa yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Paham gak ini? Paham gak ini? Ahmad, kenapa tiga contohnya? Hah? Karena mudorinya dia kalau fa'ala bisa berapa? Tiga. Mana dan contoh? Karuma. Kok cuma satu? Kenapa cuma satu? Kan banyak ini contoh begitu. Ada kaburo, soguro, tohuro, bauda. Kenapa cuma satu? Karena mudorinya cuma satu. Ya puluh saja. Paham? Terus, kata beliau namanya mana? Fariha hasibah. Kenapa dua? Karena mudorinya ada berapa? Dua. Ada fariha yafrohu, ada hasibah yahsibu. Paham ini? Yaitu fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Paham ini contoh? Penulis itu begitu. Dari contoh kita sudah tahu apa yang mereka inginkan. Paham Ahmad? Itu kalau kita sudah belajar. Kalau belum belajar tidak tahu Ahmad. Kita kira cuma sekedar contoh saja. Wabitibaril madi ma'al mudhari. Sementara kalau kita lihat madi bersama fi'il mudharinya, lau sittatu abwabin, maka dia memiliki 6 bab. Karena tadi ada 3 bersama fa'ala, ada 2 bersama fa'ila, ada 1 bersama fa'ula. Semuanya berapa? 6. Paham gak ini? Kenapa jadi 6? Paham? Alhamdulillah. Li'anna ainul mudhari imma madmuma au maftuha au maksura. Karena ain mudhari kadang di dhamma, kadang di fathah, kadang di kasra. Wa talasatun fi talasatin bitis'ah. Dan 3 kali 3 sama dengan 9. Paham terjemahannya nu? Salah satun fi talasa, maksudnya 3 kali 3, fi artinya kali. Paham gak ini? 3 kali 3 bitis A sama dengan 9. Kan begitu? Kan beliau bilang dulu bahwa kalau dilihat dari fi'il mudhorinya maka ada 6. Karena ada ainnya di dhammah, ada ainnya di fathah, ada ainnya di kasro. Iya kan? 3 kali 3 maksudnya? Apa maksudnya 3 kali 3? Kan ada 3 fi'il madhi, ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. 3 kan? Dikali 3 dari fi'il mudhorinya. Kan fi'il mudhori bisa 3. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 ke berapa? Hah? Berapa? Berapa? 9. Berapa? 9. 9. Seharusnya kan? Kenapa 6? Paham pertanyaannya lagi? Nah, sekarang. Uyam taniu kasrul ain fil madi ma'adomiha fil mudhari. Masya Allah. Nggak boleh pada yang kasro ain pada madi bersama doma di mudori. Artinya kalau dia fa'ila, tidak boleh yaf'ulu. Tidak ada. Kata fa'ila madinya, mudorinya apa? Yaf'ulu. Tidak bisa. Tidak ada. Berarti 9 kurang 1. Berapa? Sudah berapa itu? Berapa? Antum sudah makan? Sudah makan? Hah? Sudah? Hah? Atau belum? Sudah? Kecil-kecil sekali suaranya. Jadi kurang 1, 8. Setelah itu kata beliau rahmatullahi ta'ala, wa dhammul ain fil madi, dan didom yang didomma ainnya pada fil madi atau faula, pada faula itu kata beliau ma'akasriha al-fatiha, dia terhalangi dari bersama fathah dan bersama kasro. Kalau madinya faula, tidak boleh fil mudorinya yaf'ilu, dan tidak boleh fil mudorinya yaf'alu. Berarti 8 kurang 2? 8 kurang 2? 6. Paham kenapa jadi 6? Nah, seharusnya 3 kali 3 sama dengan 9. Paham ini? Kurang 1 karena fa'ila tidak punya yaf'ulu. Kemudian kurang 2 karena fa'ula tidak punya yaf'ilu, yaf'alu. Selesai. Semuanya jadinya? Jadinya 6. Alhamdulillah. Lambat sekali panasnya. Jadi 6. Kata jadinya fa idan takunu abwabu thulati sittatan. Maka kalau begitu jadilah babnya thulati itu 6 saja. Sudah paham jadinya 6? Sudah paham? Tahu jelaskannya ini Ahmad? Tahu berarti cara jelaskannya? Yakin Ahmad? Alhamdulillah. Wa kada bulu al-babul awal, bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu difatil ain fil madi wa dhammiha fil mudhari, dengan difatah ain pada fil madi dan didhamma pada fil mudhari. Kana soro yang suruh qa'ada yaq'udu akhadha ya'khudhu bara'a yabru'u qala yaqulu goza yagzu marro yamurru. Paham gini? Yaitu kalau kata berwazan fa'ala ulu ada fi'il sohi salim. Contoh? Contoh sohi salim? Hah? Nasoro, apalagi? Ko'ada. Juga bab fa'ala ulu ada kata mahmuz. Contoh? Akoda, terus? Baro'a. Juga fi'il fa'ala yaf'ulu bisa masuk padanya ada kata fi'il ajwad. Contoh qala yaqulu. Ada juga fi'il nakis. Contoh goza yagzu. Ada juga yang namanya fi'il mudha'af. Contoh itu dulu yang kita bahas masalahnya. Dari contoh penulis itu, namanya fa'ala yaf'ulu tidak akan pernah ada fi'il mitsal. Tidak ada fi'il mitsal yang berwazan fa'ala yaf'ulu. Saya sudah singgung di buku dasar sebelumnya. Tapi kita pahami ini dari contoh yang belum berikan. Karena contoh itu tidak sembarang. Fi'il mitsal tidak akan pernah ada fa'ala yaf'ulu. Antum kalau dapat kata wa'ada, mungkin enggak yau'udu? Ada kata wa'ada, mungkin enggak yau'udu? Mungkin? Mungkin? Mungkin enggak? Hah? Enggak mungkin, karena enggak ada sampai hari kiamat. Mau dicari-cari sampai mati enggak dapat. Paham enggak ini? Enggak ada dia. Demikian pula namanya wazan fa'ala yaf'ulu tidak ada fi'il latif. Tidak ada fi'il latif yang berwazan fa'ala yaf'ulu. Tidak ada. Paham gak ini? Tidak ada. Jelas ini? Semua fi'il sahih ada. Ada salim, ada mahmuz, ada mudha'af. Yang tidak ada sama wazan fa'ala yaf'ulu adalah fi'il mu'tal. Itu pun mu'tal mital sama? Mu'tal mital sama? Lafif. Ada yang kalah juga? Ada aja bang? Ada? Ada. Ada nakis? Ada. Ada labib? Tidak ada. Tidak ada yang namanya kedapat nantum dapat fi'il labib. Katanya berwazan apa? Fa'ala ya'ulu. Dipahami ini? Iya? Misalnya ada orang bilang rawa yarwu. Benar enggak itu? Rawa yarwu. Benar enggak itu? Hah? Aman? Rawa yarwu. Apa? Kenapa bisa? Hah? Enggak ada. Dia yang benarnya rawa yarwi. Nanti bersama dengan wau jamaah baru boleh yarwu. Itu kan karena orang lain sekarang. Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai masalah. Setelah itu, masih ada satu lagi, satu lagi. Kola. Itu kan selesai itu tadi. Kola. Apa aslinya? Kola. Hah? Kola. Apa? Kola. Apa? Kola. Kenapa jadi kola? Wau berharokat sebelumnya fathah, maka dia diubah menjadi jadilah kola. Yakulu, apa aslinya? Yakulu. Apa? Yakulu. Ulang? Yakulu. Apa? Yakulu. Kenapa jadi yakulu? Hah? Wau huruf mutal, sementara sebelumnya ada huruf sahih bersukun, maka harokat wau harus dipindahkan ke huruf sahih, jadilah goza. Aslinya goza. Apa? Apa balu? Apa? Apa Rehan? Apa? Bahasa apa itu? Bahasa Parapa? Goza. Apa aslinya? Guzawa. Hah? Apa? Gozawa. Gozawa. Kenapa jadi alif itu? Apa dia ngomong? Ada wau berharokat sebelumnya fathah, maka dia diganti menjadi alif. Lumayan. Alhamdulillah. Ini namanya apa tuh ta'khir? Iya? Sebabnya orang kalau lambat-lambat. Cepat-cepat-cepat. Tidak begitu itu. Coba mi besok kalau tidak percaya. Tidak ditanya besok. Terus. Yakzu. Apa aslinya itu mubar? Kita mau tahu mana dia. Yakzu. Aslinya. Cepat. Lambat sekali. Yakzu. Aslinya. Fil madi, selesai saudara. Sudah, kita sekarang sudah di alam lain nih. Iya. Fil madi itu alam lain tadi sudah selesai. Kita di alam fil mudhari. Antum ada buku kah? Ambil lagi di Ustaz Sanusi. Nanti bayar. Ambil mi. Lama sekali antum. Ambil saja utang atas namaku nanti. Paham Umar? Ambil di situ. Lamanya antum dah pakai buku. Pantasan dia dah tahu. Coba kalau begitu, kuat ke pahafalannya? Hah? Apa? Asalnya? Yakzuwu. Kenapa yakzu? Tidak. Kenapa begitu jadinya? Yakzu. Kan yakzuwu. Cemain, habis waktu kita ini. Berjalan terus. Imrod. Balik-balik apa? Yakzu terus. Bertemu dua huruf sejenis, mana itu? Hah? Yakzu. Ya. Kenapa jadi yakzu? Mana huruf hilang yang dihapus? Huruf wau. Coba mi. Goza. Goza berarti ini baik-baik Imron. Yakzu. Habis maunya, apa jadinya Imron? Tidak ada maunya, itu ada maunya. Gimana antum ini? Nah orang ada maunya. Antum mau hapus. Jadi aslinya yakzu. Kenapa jadi yakzu? Sebelumnya berharokat, benar, terus. Terus. Cepat antum. Hah? Lambat. Cepat. Zainuddin, lurusnya. Zainuddin. Dhamma berat di atas wau. Hilang-hilang, tidak ada hilang. Dhamma berat di atas wau. Jadi dhamma muqaddaro. Iya kan? Paham? Paham Rehan? Paham? Sampingnya antum itu, paham? Ikut itu? Tidak sih? Cuma duduk-duduk. Baiklah. Iya. Jelas, selesai kan? Yakzu. Marro. Marro. Apa aslinya ini, Salman? Marro. Hah? Marro. Kenapa jadi marro? Harokatnya sama. Hah? Oh, ketemu dua huruf sejenis dan dua-duanya berharokat wajib di apa? Di kumpul. Tugas. Iya. Gimana antum Salman? Wajib apa Salman? Tasdid, diidgham. Wajib diidgham. Iya, boleh. Ya murru. Apa aslinya ini? Di belakangnya palu sedikit. Yamruru. Terus. Dipindahkan harokat. Siapa? Mimkero. Apa? Dipindahkan harokat? Yamruru. Harokat siapa dipindahkan? Ro ke mim. Jadi? Jadi? Jadi dulu, jadi. Kenapa sudah pindah masih begitu? Itu namanya belum pindah, saudara. Jadi, ya. Apa-apa gimana pindah? Kan yamruru. Pindah. Yamruru. Setelah itu? Didogom. Bukan digabung. Bukan dikumpul. Iya. Di idogom. Jadilah. Ya murru. Paham berarti itu? Selesai. Untuk hari ini cukup. Besok selanjutnya. Pikirkan baik-baik. Pelajaran sudah lewat ini sebagian. Masalahnya. Ceritanya tinggal diceritakan. Iya kan? Ini kan semua sudah lewat ini. Tinggal diceritakan saja. Alhamdulillah. Thank you.